Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di antara tujuan yang ingin semua mendapatinya dan mencapai tujuan tersebut, tentu adanya tarbiyah atau pendidikan, dan ini afwan bukan hanya untuk tulab, tapi yang di ma'had ataupun yang di madrasah, tapi untuk kita semua. Agar kita menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya, tujuan intinya. Dan menjadi manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Tentunya selain Nabi dan Rasul, para sahabatnya, mereka tentu adalah generasi yang mufaddalah, yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, "An-nasu thalath." Manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Ini paling mulia. Tingkatan paling mulia adalah alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Dan yang ketiga, hamajun ru'a adba an kulli na'iq. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Harapan tertinggi kita tentunya, harapan mulia yang ingin kita dapati dan ingin kita capai. Dan ini semua termasuk yang berbicara sekarang di depan antum. Sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dan ma'unahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha maksimal diberi oleh Allah hidayah, tentu ingin menjadi tingkatan yang pertama. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik menjadi tingkatan yang ketiga. Apa yang pertama? Alimun Rabbani. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang tingkatan yang pertama ini, tingkatan yang paling mulia, Alimun Rabbani, kata beliau secara ringkas, mereka adalah yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diamalkan, didakwahkan, dan sabar di atas dakwah tersebut. Ini alimun rabbani, tingkatan termulia dari tingkatan tiga manusia, kelompok manusia yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu alimun rabbani, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu itu diamalkan, kemudian didakwahkan ilmu tersebut, dan sabar ketika berdakwah di atas ilmu tersebut. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surat Ali Imran di ayat ke-79. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, makana li basharin an yu'tihullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yakulu linnasi kunu ibadan li min dunillah. Ma'udzubillah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pantas bagi seorang manusia ketika diberi oleh Allah Alkitab dan hikmah dan nubuah kenabian, kemudian dia menyatakan kepada manusia, kepada orang-orang, hendaklah kalian menjadi hambaku. Tidak pantas. Tidak pantas, ini haram hukumnya. Bagi seorang manusia yang diberi oleh Allah Alkitab, kitab atau hikmah dan kenabian, kemudian dia menyatakan kepada orang-orang, jadilah kalian itu ibadah kepadaku selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Naam. Walakin kunu rabbaniyin. Naam. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi, jadilah kalian orang-orang Rabbani. Orang-orang Rabbani. Dengan sebab yang kalian ajarkan Alkitab tersebut, dan dengan sebab kalian terus mempelajarinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Rabbaniyin dalam ayat ini, al-ulama wal-fuqaha, mereka orang-orang yang alim dan faqih. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu din, ilmu syariah, ilmu agama Allah, kemudian diamalkan ilmu tersebut dan didakwakan dan sabar di atasnya, itu wazifatul anbiya war rusul, tugas mulia para nabi dan rasul. Alangkah mulianya ketika ada seorang muslim dari kalangan kaum muslimin oleh Allah diberi ilmu yang masya Allah, ilmu tersebut tentunya ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian diamalkan oleh muslim tersebut dan didakwahkan di jalan Allah, sabar di atasnya, dialah merupakan tingkatan manusia termulia yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari tingkatan yang pertama. Alimun Rabbani. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tentu melarang na'am kepada siapapun orangnya, apalagi setingkat kita, setingkat yang diberi kitab oleh Allah dan hikmah dan kenabian saja, nabi itu tidak boleh mempersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku dia sebagai Tuhan, na'udzubillah, disuruh orang-orang menyembah kepada dia, beribadah kepada dia. Nah, tetapi Tetapi justru malah ungkapan yang terbaik kunu robbaniin. Nah, disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, kata beliau, walakin ya'muruhum an yakunu robbaniin. Namun Allah merintah mereka untuk menjadi orang-orang robbani. Perintah yang disebutkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani ulama, hukama, hulama, muallimin linnas wa murabbihim bi sigharil ilm qabla kibarihi. Amilina bidzalik. Fahum ya'muruna bil ilm wal amal wat ta'lim. Allati hiya midarus sa'adah. Masya Allah. Luar biasa. Makanya para ulama, para masyayikh di zaman sekarang seperti Syekh Rabi' hafizahullah sangat-sangat menganjurkan untuk mempelajari dan membaca tafsir As-Sa'di. Tafsir Karimur Rahman itu. Itu betul-betul kandungannya luar biasa, perpaduan dari tafsir Ibnu Katsir di dalamnya dan Qurtubi. Ala kulli hal, anjuran yang dianjurkan oleh masyayikh untuk mempelajari tafsir ini. Karya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani, ulama, orang-orang yang berilmu, hukama, orang-orang yang hikmah, ahli hikmah, bijaksana, hulama, orang-orang yang lemah lembut, yang mengajarkan kepada umat manusia, wa murabbihim, dan mentarbiyah. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, kata-kata mentarbiyah ini penting. Iya kan? Penting untuk kita pelajari, untuk kita tiru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para a'immatus salaf. Ternyata tidak semua orang yang bisa ngajar, bisa khutbah, bisa ceramah itu menjadi seorang murabbi. Makanya Syekh Rabi' Hafidhahullah menyatakan Muhammad bin Hadi tidak termurabbi dengan tarbiyahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Tidak seperti itu, zalim kepada saudara-saudaranya. Maaf, dan sudahlah, terlalu banyak kalau kita mau bantah, mau sampaikan tentang akhtoknya Muhammad bin Hadi. Gitu dong. Iya. Karena orang yang murabbi itu di samping dia menjelaskan kepada kaum muslimin atau kalau guru ustadz kepada tulab, juga dia memberikan contoh. Ini murabbi namanya. Memberikan contoh, jangan asal menyuruh tapi enggak memberikan contoh. Satu. Jangan membahas pembahasan ilmiah sementara dia tidak melakukan keilmiahan tersebut. Ini enggak murabbi namanya. Nah, makanya ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Nah, tarbiyah itu seperti itu. Tidak hanya sekedar bisa ngajar, bisa ceramah, bisa khutbah. Lah. Bagaimana murid-muridnya itu mau ngikuti arahan ustadznya ketika ustadznya tidak menjalani apa yang diarahkan. Memerintah sesuatu perintah sementara ustadznya tidak menjalankan perintah tersebut. Memberikan contoh sesuatu yang baik sementara ustadznya tidak memberikan contoh tersebut. Ini bukan murabbi. Kalau muallim banyak, artinya sekedar mengajar banyak. Sekedar mengajar banyak. Tapi yang murabbi ini yang perlu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lebih dahulu menjalankan segala apa yang dia kerjakan, yang dia sarankan, yang dia perintahkan, yang dia contohkan. Itu namanya murabbi. Makanya ikhwati fiddin a'azna zakumullah. Naam. Bagaimana bentuknya kunu rabbaniyin tadi itu? Naam. Ketika mereka menjadi ulama, hukama, ulama, muallimin linnas, mengajarkan kepada umat, wa murabbihim, dan mentarbiah umat. Bisidharil ilm. Qabla kibarihi. Bisidharil ilm. Qabla kibarihi. Dari jenjang ilmu yang paling bawah. Terus naik ke atas sampai ilmu yang lebih tinggi lagi. Para ulama telah membahas dalam perkara ini. Misal sepakat para masyayikh, naam, bahwa jurmiyah itu di bawahnya mutammimah atau qatrun nada, gitulah. Contoh demikian. Demikian pula awal-awal belajar tauhid bukan langsung kitabut tauhid, tapi usulu salatah dulu, gitu. Kayak gitu maksudnya, dari bawah. Nah, tentunya di jenjang TA atau MTP ya beda lagi, bukan kitab itu yang dibahas, tapi maknanya kandungan-kandungan tauhid yang sesuai dengan jenjang mereka, apalagi di negeri kita di Indonesia yang dilahirkan bukan dengan bahasa Arab. Sehingga para asatidz, walhamdulillah, masya Allah alaihim, berusaha untuk merumuskan semaksimal mungkin melalui musyawarah, untuk merumuskan kira-kira materi apa tentang tauhid ini yang paling pas disuguhkan kepada jenjang MTP. Seperti itu. Itu melalui sekian evaluasi, sekian percobaan, sekian upaya sampai akhirnya membuat modul. Itulah. Yang digodok oleh para asatidzah. Maka MTP kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 inilah sementara yang dianggap dan diyakini yang paling pas untuk mengajarkan tauhid kepada mereka. Berjenjang, semua ada jenjangan, ada tingkatan, ada marhalahnya. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, naam, sebelum ilmu yang besar, yang berat tentunya, dan ilmu mustalahul hadis juga seperti itu. Berjenjang, ada jenjangnya. Dan kita tidak boleh istijjal, terburu-buru, tidak boleh. Naik tangga itu tentu satu, dua, trapnya ada trapnya. Kalau antum satu langsung ke empat, jatuh antum, tidak bisa bangun. Nah, makanya Rabbaniyin itu, orang-orang Rabbani yang betul-betul mereka diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diamalkan ilmunya dan didawakan sabar di atasnya, itu mereka yang belajar min sigharis sin wa sigharil ilm. Di usia dini sampai dan materi yang ringan dulu, terus ke atas. Hakadha Rabbani. Sehingga biiznillah wa bitaufiqillah, mereka betul-betul mumpuni dalam ilmunya, rusukh fil ilm. Ini yang seharusnya kita semua berupaya maksimal ke arah sana untuk mendidik seluruh tullabuna wa talibatuna. Oleh karena itu tadi diterangkan di Ba'dal Fajar, hendaklah terus mengevaluasi dan musyawarah dalam segala hal, urusan KBM maupun non-KBM, bahkan dalam urusan madah, urusan materi. Pelajaran yang harus diajarkan di jenjang ini itu apa? Sehingga untuk menuju jenjang berikutnya pas. Terus dari TA, MTP, tahfi, tahassus, dan seterusnya. Sampai selesai jenjang kemampuan akhir di ma'had kita ini. Kemudian dia diterjunkan di masyarakat, diterjunkan menjadi musrif atau menjadi ustaz dan yang seterusnya, dan seterusnya. Terus seperti itu. Itu pun gak berhenti. Tidak berhenti. Nah, masih ada jenjang berikutnya dari apa yang dibahas oleh para asatidzah hafizahumullah. Mereka memberikan solusi jalan keluar bagi ikhwah, bagi thullabul ilm yang lulus di suatu ma'had. Artinya sudah kemampuan ma'had itu sudah jenjang ini, misalnya takhusus kelas 4 terakhir sudah, ma'had sudah maksimal itu sudah. Kemudian dia keluar untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, misalnya ke Yaman atau ke Saudi dan kemana, sementara jalan belum ada ke sana, masih belum memungkinkan untuk pergi ke sana dengan sekian tinjauan, sekian sisi, sekian sudut, dan sekian pertimbangan. Dan arahan masyayikh pula dalam bab ini, yaitu berusaha untuk belajar sautiyah. Dibimbing oleh salah seorang ustadz atau asatidzah kepada tulab tadi yang khirij, yang lulusan ma'had tersebut. Namun dia belum bisa, belum mampu untuk keluar negeri untuk mendengarkan audio-audio mereka dan dibimbing oleh ustadz. Lum'atul i'tiqad misalnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Pelajaran kamilah, lengkap, selesai. Kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan misalnya. Sautiyah suara. Diperdengarkan, didengarkan, kemudian disyarah dan diterangkan oleh ustadznya. Jenjang berikutnya itu. Nah, oleh karena itu, ini sekedar saran dan usulan dari anak pribadi yang qasir, yang lemah ini, hendaklah di setiap ma'had betul-betul mengokohkan ilmu alatnya. Betul-betul dikokohkan ilmu alatnya, ini kokoh ya, bukan berlebihan. Bukan berlebihan, tapi kokoh. Ilmu alat tasrif dan lughah, qawaidul lughah nahwu, karena itu salah satu alat untuk membaca kitab, membaca tafsir, membaca hadis, syuruhat. Itu sampai setingkat apa ustaz mempelajari ilmu bahasa Arab atau lughah atau nahwu, sampai bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah. Ada salahnya Ustaz? Ada. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ta'allamul lughah ma ta'rifu bihal kitab was sunnah. Belajar lughah kalian sebatas kalian bisa memahami dengan lughah itu Al-Qur'an dan sunnah. Ucapan Imam Ahmad ini, jika tidak salah, seingat ana, pernah ditanyakan kepada Imam Besar Asy-Syangkiti rahimahullah, Sahibul Adwa'il Bayan. Amin Asy-Syangkiti. Seorang ulama besar yang memiliki tafsir Adwa'ul Bayan. Murid-muridnya datang tanya, "Ya Syekh, apa maknanya ucapan Imam Ahmad rahimahullah, ta'allamul lughah, belajar kalian lughah, belajar kalian lughah, tasrif, nahwu, kayak gitu belajar kalian? Naam, alat-alat itu belajar. Nah, sebatas engkau memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu. Apa maknanya? Ya kata Syekh, naam, betul. Mempelajari lughah, naam, qawaidul lughah, nahwu, ini, sampai dengan kamu belajar itu, paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Bukankah Al-Quran berbahasa Arab, tafsirnya juga berbahasa Arab, Sunnah pun berbahasa Arab, syarahnya pun berbahasa Arab, semuanya, ya kan? Ya, pelajari, sehingga kamu bisa mempelajari, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan tafsir, dengan syarah hadis tadi. Lah ya, iya Syekh, kira-kira kitab apa saja Syekh yang dipelajari? Ya pokoknya kitab yang berkaitan dengan lughah. Sampai pada pertanyaan, ini belum paham-paham si tulab ini, artinya belum sampai pada tingkatan, oh iya belum, tanya terus sampai akhirnya, thayyib katanya muridnya ini, kalau gitu Syekh waktu itu belajar apa saja tentang lughah ini? Dijawab, kalau ana baru 20 kitab. Baru 20 kitab tentang lughah. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Naam. Kemampuan dalam belajar bahasa Arab, ingat tidak berlebih-lebihan loh ya. Dan ilmu tasrif dan perangkatnya dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tafsir dan syarah hadis itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, oleh karenanya banyak akwal para ulama salaf dan para sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab dan yang lainnya, anjuran keras sangat untuk betul-betul mempelajari lughah dan qawaidul lughah. Tasrif tentunya dan yang seperangkatnya, alat untuk membaca tafsir Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan aqwal para a'immatus salaf. Nah, rabbaniyin tadi disebutkan, naam, mereka fahum, mereka yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya'muruna bil ilm wal amal wat ta'lim. Mereka rabbanin itu yang menganjurkan untuk belajar ilmu, kemudian untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini midarus sa'adah. Belajar ilmu syar'i, kemudian mengamalkan ilmu syar'i dan mengajarkannya itu midarus sa'adah. Yaitu porosnya kebahagiaan, pusat kebahagiaan, inti kebahagiaan itu di situ. Wa bi fawati syai'in minha yasulun naqs wal khalal. Nah, ketika tidak didapatinya sedikit dari ilmu, dari amal maupun dari ta'lim, maka seukuran itulah dia akan mendapat kekurangan dan celah. Iya kan? Ketika nilai ilmunya kurang, nilai amalnya kurang, nilai ta'limnya kurang, berarti itulah celah dan kekurangan bagi dia. Oleh karena itu, ba yang ada di dalam ayat tersebut, bima kuntum tu'allimuna itu ai ba-nya ba sababiyah namanya. Ba sababiyah ini kembali kepada nahwu lagi, kaidah lagi. Ba sababiyah artinya apa? Bisababi ta'limikum li ghairikum al-mutadammin. Naam, li ilmikum wa darsikum li kitabillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam allati bidarsiha yarsuhul ilm wa yabqa takununa rabbaniyin. Masya Allah. Maksudnya apa? Dengan sebab kalian mengajarkan ilmu kepada orang lain, yang mengandung dalam pengajaran ilmu tersebut adalah karena ada ilmu kalian sebab kalian belajar. Kan begitu. Khairukum, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian itu yang ada pada dua macam ini. Orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya setelah itu. Ketika dua ini dimiliki, Masya Allah luar biasa. Berhak mendapatkan khairukum. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Demikian pula dengan sebab kalian diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian ajarkan ilmu tersebut, Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kalian pelajari itu membuat kalian rusuh fil ilm. Membuat kalian apa? Rusuh dalam ilmunya. Dan terus ilmu tersebut menyertai dia sehingga kalian menjadi orang-orang Rabbani. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita sangat berharap sebagai orang tua terkhusus memiliki anak yang betul-betul seperti yang Allah sebutkan di ayat ini. Itu jelas. Setiap muslim atau muslimah yang fitrahnya jalan, jelas menginginkan anaknya menjadi orang yang mulia. Kalau dia ngerti ilmu, jelas kepingin anaknya menjadi orang-orang Rabbani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, idza mata al insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Perhatikan dalam hadis ini. Jika seorang anak cucu Adam atau seorang muslim meninggal, maka seluruh amalannya terputus. Sudah terputus seluruh amalannya. Sudah lagi tidak bisa mengambil manfaat dari amalannya dia. Karena sudah mati. Tapi kata Rasulullah, illa min thalathin, kecuali tiga hal, tiga kelompok, tiga keadaan itu yang terus menerus tanpa putus walaupun dia mati. Pahala itu mengalir gitu loh. Hasilnya itu mengalir. Walaupun dia mati, tetap jalan pahala tersebut. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang dia sedekahkan ketika hidup dan yang disedekahkan itu dipakai oleh kaum muslimin. Tatkala dia mati, selama dipakai oleh kaum muslimin sedekah yang dia sedekahkan tersebut, pahalanya terus mengalir ke dia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat dengannya. Ketika dia hidup, dia ajarkan ilmu itu kepada umat, kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada tulab, banin atau banat, diajarkan ilmu tersebut sehingga diambil manfaat oleh kaum muslimin dan muslimat, oleh para tulab. Nah, ketika dia meninggal, maka pahala tersebut terus ngalir. Dan yang ketiga, awwaladin soleh yadu'ulahu. anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Terus ngalir sampai doa tersebut. Dari hadis ini sangat mungkin satu anak ada padanya tiga-tiganya. Sangat mungkin pada satu anak tiga-tiganya. Inilah hikmah dan tujuan, di antara sekian tujuan kita mentarbiyah anak-anak kita. Yang dengan ini secara otomatis hasungan agar orang tua betul-betul bertawun, betul-betul perhatian dan mementingkan urusan tarbiyah anaknya, bekerjasama terus dengan pihak madrasah dan pihak ma'had. Bukankah kita ini semua kepingin, menginginkan anak kita ada padanya tiga masalah ini, tiga kondisi ini. Dan itu sangat mungkin. Na'am barakallahu fikum. Ketika anak tersebut, anak ambil contoh misalnya namanya Abdullah. Abdullah ketika dididik oleh orang tuanya, oleh guru mudarisnya, terus dididik terus. Sehingga dengan takdir Allah dan dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ini menjadi seorang yang berilmu. Diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat. Bukankah ketika seorang diberi ilmu oleh Allah, dizakati ilmunya? Punya kewajiban dia menzakati ilmunya. Sedekah jariyah. Disampaikanlah kepada umat bentuk zakatnya dia, ilmu yang dia dapat yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin pertama masuk. Bukankah ketika dia mengajarkan kepada umat, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dia ambil manfaat, sehingga orang lain, kaum muslimin dan muslimat, mengambil manfaat dari ilmu yang telah dia pelajari sebelumnya dan diajarkan kepada umat. Dua poin. Ketika dia diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjadi anak soleh, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, tiga-tiganya ada. Sangat mungkin. Alangkah bahagianya si Abdullah tersebut. Dan alangkah bahagianya orang tuanya Abdullah. Ini ketika laki-laki, ketika perempuan juga demikian. Sama. Sama ya ikhwan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ayo kita bangkit. Mari kita bangkit. Antum tahu, ini bukan permisalan, bukan. Bukan permisalan. Tapi ini merupakan cambuk. Agar kita semua sadar. Mereka, kaum muslimin, yang notabene-nya mereka orang awam, untuk menyekolahkan anaknya di tempat-tempat umum, coba apa yang mereka lakukan? Subuh bangun, ini, itu persiapkan sandal, sepatunya, seragam. Mereka awam ini, seragamnya, ini tasnya, pulpennya, bajunya, ini semua lengkap. Berangkat sekolah, begitu sekolah pulang, ada kursus, ada ini, ada itu, kemudian privat ini, itu, terus demikian, terus. Naam. Berangkat lagi, belajar lagi, sinau ini, itu, belajar kelompok, terus demikian, dan dibiayai, dan terus diarahkan. Ini belajar pelajaran umum. maksimal mereka. Kita kadang-kadang mendengar di jenjang TA maupun MTP, nah begitu masuk sekolah diantarkan oleh abinya misalnya sampai di kelas, mana buku bukunya, mana buku komunikasinya, Ustaz ketinggalan. Aduh, dibuka tasnya sama ustadznya, loh pensilnya mana, waduh Ustaz ketinggalan, pensilnya ketinggalan, bayangkan sekolah pensilnya ketinggalan, setipnya penghapusnya ketinggalan juga Ustaz, buku pelajarannya ketinggalan juga Ustaz, pulpennya ketinggalan juga Ustaz, bajunya ini Ustaz ada. Lek sampai ketinggalan bajunya, waduh naudzubillah minzalik, itu panggil orang tuan, cepat panggil, didudukkan, terus dinasihati, terus dirongsen ininya. Lu khawatir, khawatir. Naam, khawatir kita, bahaya. Kalau sampai ketinggalan bajunya lo ya. Naam, itu orang tua panggil, dicek. Coba, ada yang mingsle apa enggak ini? Saraf-saraf ini. Lo iya. Kalau memang ada yang mingsle, cepat dilarikan ke RSJ. Ndang diobati. Lek sampai setingkat itu loh ya. Dan ketinggalan pensil sama pulpen atau sama penghapus itu sudah aib. Aib menunjukkan kurang ihtimam kepada anaknya. Nggak usah didiskusikan depan, nggak usah, waktu itu sudah tak masukkan semua kertasnya. Terus kok nggak ada? Nggak tahu, mungkin bocor tasnya. Sama hatta bocor tasnya tetap liru inti. Anu Ustaz, mungkin sama anak saya dilempar, hatta lempar, kenapa dibolehkan lempar oleh ente? Ayo, kenapa? Ayo antum yang salah. Sudah Ustaz, tak masukkan semua, sampai pulpen saya semua, satu pak dan pensil masuk semua. Tidak mungkin. Antum memang cari masalah. Nah, kan iya, ini banyak sering kita mendengar. Yang ketinggalan buku komunikasinya, yang ketinggalan pensilnya, yang ketinggalan penghapusnya gitu loh. Ajib gitu loh. Ajib. Ya gitu mau jadi robani. Nah gitu mau perang. Ya apa perangnya? Pensilnya gak ada. Alat perangnya gak ada. Ya diguyu sama musuh. Ayo perang sini. Tusuk sama pensilmu. Digitukan sama musuhnya. Musuh pensilku ketinggalan. Wes pakai pulpen, musuh pulpen ketinggalan, pakai buku, bukunya rusak. Ya. Akhirnya tasnya diambil oleh musuhnya, dimasukkan ke kepalanya. Bet, masuk, pulang. Bilang sama abimu, yang baik ngurus anak, dikitukan. Nah, ini harus kita sadari. Lah bagaimana menjadi alimun robbani tadi kalau perkara ini dia bermudah-mudahan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Itu yang pertama tadi, tingkat manusia yang paling mulia adalah alimun rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Muta'allimun ala sabilin najat. Seorang yang belajar menuntut ilmu terus di atas jalan yang selamat. Tentu tidak ada ilmu yang paling mulia yang menuju keselamatan yang wajib dia pelajari kecuali Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Oleh karena itu Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, afdhalul ulum, seutama-utama ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang difahami Al-Quran dan Sunnah tersebut oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini enggak ada khilaf. Ilmu itu yang wajib kita pelajari. Kemudian baru yang kedua. Untuk mendapatkan untuk mencari, untuk berusaha sesuai dengan muta'allimun ala sabilin najat, di samping materinya, madahnya tadi sudah dijelaskan, kemudian gurunya. Ini yang perlu perhatian khusus. Mungkin saja mereka hizbiyun atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ketika ditanya, antum belajar di mana? Di sana. Apa yang diajari? Al-Quran, sunnah, di atas pemahaman salaful ummah, menurut mereka. Padahal Al-Quran dan sunnah berlepas diri dari mereka. Tidak seperti yang mereka katakan. Nah, muta'allimun ala sabilin najat. Belajar di atas jalan yang selamat. Lah, guru ini penting. Iya, antum salah naruh anak antum di ma'had-ma'had hizbi atau ma'had-ma'had yang bermasalah. Na'udzubillah min dzalik. Pulang, pulang, bisa-bisa antum dikafirkan. Dan ini kejadian. Anak mengkafirkan orang tuanya itu kejadian. Bukan omong kosong. Karena salah didik, salah asuhan. Hati-hati. Inna hadzal ilmu, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad ibn Sirin. Ilmu ini agama. Maka kalian harus melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Oh, itu kan terkenal. Terkenal menurut siapa? Itu kan punya ma'had besar. Besar kenapa kalau besar? Apa jadi ukuran? Jangan, nanti itu mudhorot kepada kalian, mudhorot. Dan ini kasus demi kasus terus bermunculan. Kan ada. Nah, waktu itu sekian tahun yang lalu. Subhanallah, namanya takdir kita enggak tahu juga. Ini kesalahan juga. Khawatir orang tuanya yang salah, khawatir. Waktu itu diberangkatkanlah ke negeri Yaman anaknya itu. Qadarullah masyaallah, enggak tahu apa yang terjadi, jadi pengekornya hajuri, naudzubillah min dzalik. Itu pulang, astagfirullahaladzim, dijemput oleh orang tuanya, abinya yang jemput di bandara, itu debat sama anaknya. Debat sama anaknya, anak loh ini. Sedih orang tuanya, nyesal orang tuanya. Ditanya sama orang tuanya, anakmu tanya sama ente, kata orang tuanya. Ini orang abinya loh. Bagaimana hukumnya? Hukumnya membuat majalah bid'ah. Dalilnya, qala yaha al-hajuri. Dalil, jangan bikin, jangan itu, dalil. Nggak bisa ngomong. Dan sekian pertanyaan semua dibilang bid'ah kabeh sama anaknya ini. Sudah diusir oleh orang tuanya, sudah sekarang di luar pulau. Masih hidup. Orang tuanya, ya Allah, nyesal, sedih. Nah, jangan coba-coba untuk menempatkan anak kita di tempat hizbi atau mubtadi ahlul bid'ah. Jangan. Rasulullah sudah mengingatkan, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asogir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah, ketika ilmu diambil dari ahlul bid'ah. Asogir, sogir, dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Ahlul bid'ah. Hati-hati. Harus selektif kita. Nanti pulang, langsung. Bi, salah. Bi, salah. Bi, ini. Bi, itu. Bi, ini. Bi, itu. Ayo, memirik. Anak apa? Nah. Damai dengan si A, boleh, gak apa-apa. Waduh, lain. Lain. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum terlanjur, jangan sampai menempatkan anak kita di tempat-tempat mencari guru yang bukan ahlus sunnah. Udah ma'ruf, ikuti kibar ulama. Al-barakah ma'a akabirikum, kata Rasulullah. Keberkahan itu ada pada kibar kalian. Khalas. Muta'allimun ala sabilin najah. Belajar di atas jalan yang selamat. Ya itu tadi. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian syekhnya atau ustaznya yang ahlu sunnah. Jangan selain ahlu sunnah. Nah, jangan. Hancur. Hancur-hancuran. Kita sudah dibuat PR macam-macam ini dengan adanya fitnah-fitnah yang ada ini. Nah, iya. Makanya ikhwati fiddin a'azani wa zakumullah, dalam mendidik anak harus betul-betul sangat perhatian. Jangan kalah dengan orang awam tadi. Jangan. Harus kita lebih dari mereka. Ahlu sunnah di depan. Ahlu sunnah di depan. Di depan secara ilmunya, di depan secara amalannya, di depan secara akhlaknya. Yang mulia. Nah. Tidak mungkin orang tua sedih atau susah atau tidak setuju, tidak sependapat atau kurang puas kalau punya anak yang soleh, berilmu dan akhlaknya baik. Enggak mungkin. Mesti senang. Mesti bahagia. Iya, kebahagiaan bukan hanya di dunia bagi dia. Ketika dia mati terus. Amalannya anaknya nyampe. Al-walad min kasbil walid, kata Rasul. Bahwa anak itu hasil usaha orang tuanya, dapat pahalanya terus. Doa nyampe terus demikian. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk semakin selektif dan hati-hati dalam mendidik anak-anak kita, dalam meletakkan anak kita. Dan ketika misalnya kita orang tua enggak tahu kalau di situ hizbi atau di situ menyimpang, kemudian dia tahu, tarik. Ayo mulai pulang, jangan situ. Kenapa, Fi? Wes pulang nanti, urusannya nanti. Pulang dulu. Tak terangkan sama Fi. Nah. Oh gitu, Fi. Ya, nurut dulu. Sekarang tanya apa? Kenapa, Bi? Ya, sudah ditahdir oleh Syekh Robi. Nyimpang. Ini penyimpangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Selesai. Begitu, Bi. Jazakallah khair. Begitu anak yang baik. Sebelum mengakar hizbiyah itu kepada anak tersebut. Kalau ngakar hizbiyahnya, bertahun-tahun di sana pulang, na'udzubillahi min dalik. Jadi duri dan racun di tengah-tengah kaum muslimin. Lihat nanti sikap kepada orang tuanya. Nah, tidak akan baik. Jika betul-betul telah mengakar loh ya. Manhaj hizbiyahnya itu. Ini waqi'. Ini waqi'un. Wahkion, hati-hati terjadi yang seperti itu ya. Oleh karena itu, maka upaya maksimal ini tentu dengan bimbingan para ulama supaya anak-anak kita benar dan lurus dalam belajar. Yang ketiga, hamajun ru'a atba'an kullin na'ib, tidak menjadi alim rabbani, tidak pula menjadi orang yang muta'allimun ala sabilin najat, tapi hamajun ru'a atba'an kullin na'ib, mengikuti teriakan orang yang berteriak. Kamu dari mana? Itu ada pengajian besar, ribuan yang datang. Iya. Apa isinya? Isinya bagus. Iya, apa isinya? Isinya bagus. Apa isinya kok bagus-bagus itu apa? Tidak ada yang ngantuk sama sekali. Apa isinya yang dibahas? Masya Allah, apa? Lucu. Astagfirullahaladzim. Ditunggu-tunggu anak pikir, Al-Quran, was-sunnah, ayat ini, tafsirnya ini, Imam Qurtubi, kemudian Sam'ani Al-Alusi, ini Ibnu Abbas, Mujahid. Tapi kira itu. Tata-tata, lucu. La ilaha illallah. Kama hadha. Kama hadha yang diinginkan. Antum, mana lain? Mana lain? Maksudnya lain? Sedikit. Santrinya paling cuma 30. Tapi betul-betul sunnah kata dia. Maksudnya, sunnah kenapa? Sholat langsung tidak boleh pakai atap. Ini ada ini di Indonesia ini. Langsung langit. Dan tidak boleh pakai sejadah atau tehel. Ini, tidak boleh. Langsung tanah. Nyuntuh Rasul. Kata dia. Masya Allah. Lek gitu-gituan loh ya. Kalau mau gitu-gituan, fadol. Umroh, naik onta. Sampai Jakarta, putul kabeh sikile. Lah iya. Kok dibikin sulit agama itu loh. Dulu Rasul tanpa atap. Katanya dia. Dulu Rasul juga di tanah langsung sujud. Sehingga pakai lantai ini bid'ah. Atap bid'ah, ini bid'ah, bid'ah kabeh, ruwet. Ruwet, dibikin ruwet. Agama oleh mereka. Hamajun ru'a adba'an kulina'ik. Nah, mengikuti teriakan orang yang berteriak. Ya apa ini baik? Baik, baik. Dalilnya apa? Tidak tahu dalil-dalilnya, pokoknya baik, baik. Ikut, ikut. Orang lari ke sana, ikut. Orang ikut ke situ, ikut. Begitu, na'udzubillah min dzalik. Tidak punya pegangan. Wala alimun rabbani wala muta'alimun ala sabirin najat. Terombang ambing hidupnya. Gak punya pegangan yang kokoh. Ya itu tadi lucu hasilnya itu. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Ikhwati fiddin. A'azani wa a'azakumullah. Belajar Al-Quran dan Sunnah terus. Jangan bosan-bosan. Kita sekarang sebagai orang tua juga tentunya kan. Tentunya juga antum sebagai tulab yang ada di mahat lebih aula. Rasul menyebutkan satu contoh misalnya. Dalam hadis yang sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasul menyatakan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, tajwidnya ngerti, makhrajnya pas, panjang pendeknya, hurufnya pas, mahir di atas kaidah tartil, di atas kaidah tajwid yang benar, tidak merubah makna, tidak salah, pas, bagus, pinter, hafidzul Quran, itu bersama malaikat yang mulia. Dan yang orang yang membaca Al-Quran kondisi tertatah-tatah, dan berat dia membacanya, tapi terus dia pelajari seperti itu terus. Walaupun tertatah-tatah, dia tertatah-tatah, terus membaca, terus baca, itu dapat dua pahala. Apa faedahnya di sini? Ada tiga faedah minimal. Yang pertama, ini kewajiban kita untuk belajar tajwid kita, termasuk yang berbicara ini. Untuk terus mempelajari cara bacaan yang benar, yang tidak sampai ada kesalahan yang fatal. Nah, agar tidak berubah makna. Yang kedua, bagi thullabul ilm, bersyukur kepada Allah untuk lebih semangat, lebih serius untuk belajar Al-Quran dengan benar. Dan menghafal Al-Quran karena sungguh mulia orang yang hafal Al-Quran. Anak soleh yang menghafal Al-Quran dan dia ngerti tentang bacaan yang benar. Diamalkan besok di hari kiamat memakaikan mahkota ke orang tuanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini harus bangkit, kita harus nam thullabul ilm harus belajar yang benar terus. Jangan sampai ketinggalan dan terlewatkan kesempatan yang emas bagi antum yang duduk di bangku di ma'had ini. Waktu enggak akan mundur, waktu itu terus berjalan. Penyesalan nanti di akhir, bukan sekarang. Maka manfaatkan, Allah berikan waktu sekarang kesehatan, manfaatkan terus belajar, terus belajar, terus belajar. Sehingga betul-betul kita menjadi seorang thullabul ilm dan menjadi antum semua menjadi seorang yang berilmu, na'am, mengamalkan ilmunya, berdakwah dan sabar di atasnya dan menjadi seorang rabbani. Sangat mungkin ketika Allah kehendaki. Apa yang sulit? Apa yang sulit ketika Allah kehendaki? Enggak ada yang sulit. Wong ini perintah Allah kok kunu rabbaniin. Sangat mungkin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya dengan cara Allah memberikan kefahaman terhadap agama ini. Ketika Allah menginginkan hambanya baik dengan cara diberi kefahaman terhadap agama ini. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang sulit. Makanya innamal ilmu bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita istirahat seperempat jam kurang lebih. Setelah itu kita lanjutkan berikutnya. Antum istirahat sebentar. Naam. Biar tidak tegang. Refresh. Naam. Istirahat 15 menit insyaallah kita akan lanjutkan biidznillah sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.